السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa diberikan taufik bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, pertemuan ke-103. Masih di dalam pembahasan kitabul jihad. Kali ini, Al-Qadi Abi Syuja, Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, akan membahas tentang fai. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang ghanimah, harta rampasan perang. Kali ini yang akan beliau angkat adalah fai. Apa itu fai? Mari kita lihat perkataan Al-Qadi Abi Syuja. Faslun wa yuqsamu malul fai'i ala khamsi iraqin. Dibagikan harta fai atas 5 kelompok, ya, ala khamsi firaqin, atas 5, artinya mirip dengan ghanimah, ya, dibagi 5 dulu, kemudian nanti satu bagiannya ditentukan oleh Allah hukumnya, dibagikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, untuk kerabatnya, untuk orang-orang yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, orang yang kehabisan perbekalan. Sebelum kita jauh membahas poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan fai. Ghanimah sudah kita bacakan definisinya. Lalu apa yang dimaksud dengan fai? Beliau berkata, wa huwa ma ukhidha minal kuffari min ghairi qitalin. Yaitu harta yang dirampas, yang diambil dari orang-orang kafir tanpa terjadinya peperangan, walaupun pasukan sudah digelar, ya, pasukan sudah digelar, sudah terjadi pengepungan dan lain sebagainya, tetapi peperangan tidak terjadi. Maka harta yang didapatkan dalam kondisi seperti ini kita sebut dengan istilah fai. Ma ukhidha, kata beliau, ma ukhidha minal kufari min ghairi qitalin. Apa-apa yang diambil dari orang-orang kafir, ya, tanpa terjadinya peperangan. Tidak ada kuda yang berlari, tidak ada pedang yang diayunkan, tidak ada bentrok fisik dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, au ba'dan tihail harab bil kulliyah. Atau sebagian ulama mendefinisikan fai adalah harta yang dirampas setelah selesainya perang secara total. Tapi kalau perangnya masih ada, misalnya dilakukan pengejaran, itu masuk definisi ghanimah. Kalau harta itu didapatkan dalam proses atau dalam masih dalam kondisi peperangan di mana musuh dikejar misalnya oleh para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka itu masih disebut dengan ghanimah. Tapi kalau perang itu sudah intaha al-harb bil kulliyah, peperangan itu sudah selesai secara total, lalu ada harta yang dirampas, itu kita sebut dengan fai. Ya, harta fai. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh berfirman, "Ma afa Allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura." Dan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian yang berupa harta fai yang didapatkan dari penduduk satu negeri. Falillahi walirrasuli walidil qurba walyatama walmasakini wabnissabil. Maka bagi Allah, bagi Rasul, lalu bagi kerabat-kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ya, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Lalu dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa hadhihi al-ayah mutlaqah. Lam yudhkar fiha at-takhmis." Hadhihi al-ayah mutlaqah. Lam yudhkar fiha at-takhmis. Kalau kita perhatikan ayat ini, ayatnya mutlak. Tidak disebutkan kata seperlima. Kalau dalam ghanimah jelas. Seperlimanya untuk Allah, untuk Rasul. Allah artinya untuk Allah. Allah yang menentukan hukumnya. Untuk Rasul. Rasul yang menyalurkannya untuk kemaslahatan umat Islam. Siapa mereka? Salah satunya yang diberikan kekhususan adalah karib kerabat beliau. Sudah kita bahas ya, yaitu Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Yang kedua adalah yatama, anak-anak yatim. Yang ketiga masakin. Yang keempat ibnu sabil. Itu sudah kita bahas. Tetapi di ayat ini tidak disebutkan berapa bagiannya. Seperlimakah atau berapa, ya. Oleh karenanya dikatakan di sini, fahumilat ala ayatil ghanimah al-muqayyadah bit-takhmis. Maka ayat yang tidak memiliki batasan, yaitu ayat yang sifatnya mutlak ini, yang mengatakan bahwa fai itu diberikan kepada Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, lalu ibnu sabil, tapi tidak ditentukan berapa bilangan yang diberikan. Ya, maka di dalam memahami ayat ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kita bawa kepada ayat yang sudah memiliki batasan yang jelas, yaitu ayat tentang ghanimah. Al-muqayyadah bit-takhmis, yang sudah ditentukan dengan bilangan seperlima. Artinya beliau ingin mengatakan kepada kita, di dalam ayat yang menentukan hukum fai, belum ditentukan bagian. Apakah seperlima ataukah sepersepuluh yang diberikan kepada Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Berapa bagiannya? Ya, berapa bagiannya? Karena belum ditentukan di dalam ayat ini, Al-Hasyr ayat yang ketujuh, maka dibawa kepada ayat yang sudah disebutkan bagiannya, yaitu ayat tentang ghanimah. Dan di dalam permasalahan ghanimah itu ada namanya takhmis. Jadi harta ghanimah itu dibagi lima dulu. Empat bagian untuk para al-muqatil, orang-orang yang ikut berperang, al-muqatilun, para pasukan, dan satu bagian dari lima tersebut itu diberikan kepada Allah, Rasul, karib kerabat, lalu orang yatim, anak yatim, miskin, dan ibnu sabil. Maka hukum yang ada di harta ghanimah dipakai di hukum yang ada di apa namanya permasalahan fai, ya, permasalahan fai. Lalu dikatakan di sini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr, beliau bercerita, dana yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'irin. Satu ketika Nabi mendekat kepada unta, ada unta lalu Nabi mendekat. Fa akhadha wabratan min sanamihi. Maka Nabi pun mengambil bulu, ya, unta ada bulunya kan, ada bulu, diambil bulu unta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qal. Setelah bulu unta itu diambil oleh Nabi, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu laysa li fi hadzal fai syai'un. Aku tidak memiliki hak di dalam fai ini sedikit pun. Wala hadza, walaupun hanya seperti bulu ini. Ya, kemudian beliau mengangkat tangannya, illal khumus, kecuali seperlima. Jadi Nabi tidak punya hak kecuali seperlima. Apakah seperlima itu untuk Nabi? Ya, tidak. Wal khumusu mardudun alaikum. Dan seperlima yang aku ambil itu dikembalikan juga untuk kalian. Ya, fa'addul khiyat wal mikhiyat. Maka tunaikanlah benang dan jarumnya. Artinya adillah kalian, ya, berikan kepada orang-orang yang berhak dan jangan menganggap kecil, walaupun itu hanya jarum, hanya benang, karena masing-masing kita akan berdiri amamallah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita kerjakan. Ini poin terkait dengan masalah fai. Lalu beliau, Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala berkata, yusraf khumusuhu ala man yusraf alaihim khumusul ghanimah. Seperlima dari harta fai itu disalurkan, diberikan atas orang-orang yang mendapatkan hak seperlima dari ghanimah. Jelas ya? Disalurkan seperlima dari harta fai. Harta fai tadi definisinya sudah kita sampaikan. Seperlima dari harta fai, harta yang didapatkan tanpa ada peperangan, tanpa ada kuda yang berlari, tanpa ada pedang yang diayunkan, tidak ada bentrokan, lalu kita mendapatkan harta fai, ya, di dalam apa namanya pengepungan tersebut, maka harta ini seperlimanya yusrof, kita berikan, kita salurkan, ala man yusrof alaihim khumusul ghanimah, atas orang-orang yang mendapatkan seperlima ghanimah. Artinya seperlima dalam hukum fai sama dengan seperlima dalam hukum ghanimah yang kemarin kita bahas. Walillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Itu sudah kita bahas ya. Dan sudah kita ulang-ulang ayatnya. Kemudian saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ta arba'atu akhmasihi lil muqatilah. Harta pai dibagi lima. Satu bagian lillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Lalu empat bagiannya kemana? Ah ini ya. Empat bagiannya dikemanakan? Beliau berkata, yu'ta, maka diberikan. Empat bagiannya untuk para mujahid, orang-orang yang ikut berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa fi masalihil muslimin. Yang kedua, yang sisa tadi kan 4 bagian yang belum dibagikan, itu digunakan fi masalih al muslimin, digunakan untuk kemaslahatan orang Islam secara umum. Jadi yang 4 bagian untuk muqatil, untuk orang-orang yang ikut berperang, dan sebagiannya yusrab limasalihil muslimin, disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam, ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, li'annaha kanat tu'talahu sallallahu alaihi wasallam wa kana yusrafuha fi ma dzukir. Kalau dikatakan di sini diberikan kepada Nabi selama beliau masih hidup tentunya, ya. Kalau Nabi sekarang sudah tidak ada, itu diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Wal muradu, adapun yang dimaksud dengan al-muqatilah, pasukan tempur. Adapun yang dimaksud dengan pasukan tempur adalah al-jundul munqati'una lirasdil aduwi wa himayati thugur. Adapun yang dimaksud dengan pasukan tempur, mujahid, orang yang ikut berperang, adalah pasukan al-munqati'un, yang mereka munqati'un, artinya totalitas. Mereka munqati', mereka itu terputus dari aktivitas yang lain. Artinya aktivitasnya memang hanya di medan perang. Lirasdil adu, mengintai musuh. Wahimayati thugur, atau menjaga perbatasan-perbatasan, itu mereka dapat fai. Ya, mereka dapat fai. Wal mutaahhabuna daiman lil jihad, dan orang-orang yang selalu setiap detik, setiap menit bersiap-siap untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kanat amwalu bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulihi. Dulu ketika di Madinah ada orang kelompok Yahudi yang disebut Bani Nadir. Harta mereka adalah mimma afa Allah ala rasulihi, adalah harta yang afa Allahu ala rasulihi, yang Allah kembalikan kepada rasulnya, Allah jadikan fai untuk rasulnya. Mimma lam yujaf al-muslimuna alaihi bi khailin wala rikab. Yang mana kaum muslimin mendapatkan harta itu tanpa ada kuda yang dipacu, ya, atau tanpa ada pedang yang diayun. Fakanat li rasulillahi khasah. Maka saat itu Nabi mengambil bagian untuk beliau. Wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqatan sanah. Ya. Dan beliau memberikan sebagian kepada keluarganya. Summa yaj'al ma baqiya fis silahi wal qira. Kemudian sisanya, tadi kan dibagi 5, ya, sebagian untuk rasul dan untuk kemaslahatan umat Islam, lalu 4 bagiannya digunakan untuk Nabi fissilah wal kira, digunakan untuk senjata dan al kira. Apa itu al kira? Dikatakan di sini al khailul lati tu'addu lil jihad. Jadi sebagiannya sama Nabi digunakan untuk apa? Pengadaan, kalau kita sekarang apa namanya, alutista misalnya, ya, alutista, alat-alat sistem pertahanan. Jadi Nabi gunakan untuk apa? Membeli kuda-kuda perang. Nabi gunakan untuk apa? Pengadaan senjata-senjata, ya. Itu diambil dari mana? Dari harta fai. Summa yaj'al ma baqiya fis silahi wal kira. yang tersisa setelah satu bagiannya diambil, setelah dibagi lima bagian, satu bagian diambil, yang tersisa sebagiannya digunakan untuk as-silah wal-qira. Silah tentunya senjata. Pengadaan sistem pertahanan. Pengadaan alat-alat tempur. Kalau zaman dulu tidak ada tank ya. Tidak ada apa namanya alat-alat tempur seperti sekarang. Adanya kuda ya. Dan yang lainnya. Uddatan fi sabilillah. Uddatan fi sabilillah. Sebagai perbekalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau persiapan, persiapan dan perbekalan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa min jumlatil masarib an-nafaqah ala asir man yamut minal mujahidin alladhi sabaqa dhikruhum. Dan di antara orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta fai ini adalah orang-orang yang ditawan, tawanan perang, atau orang-orang yang meninggal dalam peperangan. Tentunya dia meninggalkan anak istri. Ya, istrinya tidak bisa menafkahi anak-anaknya wanita, memiliki keterbatasan. Anak-anaknya pun harus melanjutkan masa depan setelah ayah mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan apa bantuan dari harta fai yang didapatkan oleh umat Islam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin tentang pembahasan masalah fai ya. Pembahasan terakhir terkait dengan masalah kitabul jihad ini adalah pembahasan tentang al-jizyah. Hatta yu'tul jizyah. Pernah dengar ya para pemirsa Niaga TV, jizyah. Jizyah. Apa namanya jizyah bahasa kitanya? Pungutan. Upeti. Upeti ya. Bahasa Indonesia upeti. Dikatakan di sini, wa syara'itu wujubil jizyah khamsu khisalin. Ada lima syarat wajibnya jizyah. Jadi kalau lima khisal atau lima sifat ini ada, maka jizyah menjadi wajib. Apa itu jizyah? Coba kita lihat definisi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Jizyah adalah ismun, dia adalah kata atau nama. Lil malil ladzi yaltazimu ada'uhu ghairul muslimin. Jizyah itu adalah kata yang menunjukkan harta yang wajib dibayar atau ditunaikan oleh ghairul muslimin, oleh orang yang bukan muslim, bi'aqdin makhsusin, dengan akad yang khusus, muqabil dengan apa namanya, muqabil itu mereka membayar dengan akad yang khusus, muqabil dengan apa, dengan balasan, dengan konsekuensi kalau mereka membayar jizyah itu, himayatuhum wa haqnu dima'ihim wa iskanuna lahum fi diyarina. Sebagai balasannya, kalau mereka sudah membayar jizyah, mereka mendapatkan perlindungan, darah mereka terjaga, dan mereka diperbolehkan tinggal di negeri kita. Itu jizyah namanya ya, jizyah. Lalu dikatakan di sini, dan syarat-syarat wajibnya jizyah ada lima sifat. Ada khamsu khisalin. Jizyah ya. Jadi ada orang yang dia bukan muslim, Nasrani atau Yahudi, tinggal di negeri kita. Dia boleh tinggal di negeri kita, tapi dia harus mengeluarkan jizyah, menunaikan jizyah sebagai bentuk bahwa dia tunduk, ikut dengan aturan kita. Dan fi muqabil, dan kita ketika orang zimmi, istilahnya zimmi ya, ketika orang zimmi itu mau membayar jizyah, kita memberikan fasilitas fi muqabil. ya, kita apa namanya membalas jizyah itu dengan himayah, dengan memberikan perlindungan untuk mereka. Haqnud dima, menjamin terjaganya darah mereka, tidak boleh ada yang menumpahkan, mengganggu. Begitupun harta mereka, itu jizyah. Dan ada lima syarat, seseorang yang bukan Islam, non-Muslim, dikenai jizyah. Yang pertama al-bulug, dia adalah orang yang dewasa. Jadi yang dikenai jizyah ini adalah orang-orang yang dewasa, ya, yang sudah balig. Yang kedua adalah al-aqlu, dia berakal, dewasa dan berakal. Artinya kalau gila, walaupun dia bukan beragama Islam, misalnya sebelum dia gila, tidak terkenai jizyah. Atau dia belum balig, misalnya tidak terkenai jizyah. Yang ketiga al-hurriyah, yang terkena jizyah adalah al-hurriyah, orang yang merdeka. Artinya kalau dia budak, tidak terkena jizyah. Yang keempat adalah az-zukuriyah. Zukuriyah, dia laki-laki, artinya perempuan, itu tidak terkena jizyah, hanya suaminya saja. Ya, az-zukuriyah. Yang kelima, wa ayyakuna min ahlil kitab aw mimman lahu syubhatu kitabin. Yang kelima adalah yang terkena jizyah adalah orang-orang dari ahli kitab, kelompok ahli kitab Yahudi dan Nasrani, atau yang memiliki kemiripan dengan ahli kitab. Dalam hal ini nanti akan kita bahas adalah orang-orang Majus, ya, orang-orang Majusi. Adapun dalil terkait dengan masalah jizyah ma'asyiral muslimin adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 29. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir. Wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Dan mereka yang tidak mau mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa la yadinuna dinal haq. Dan tidak mau meyakini kebenaran agama yang lurus, agama yang benar, agama Islam. Minalladina utul kitab hatta yu'tul jizyah. Yaitu di antara orang-orang yang diberikan Alkitab Yahudi dan Nasrani, hatta sehingga mereka yu'tul jizyata ayyadi wa hum sagirun. Sehingga mereka mau membayar jizyah, ya, sebagai bentuk ketaatan, wahum sogirun, dan mereka apa namanya tunduk kepada kalian. Ini dasarnya, ya, dasar tentang disyariatkannya jizyah, yaitu kita memungut upeti dari orang-orang non-Islam yang tinggal di negeri kita, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, atau mimman lahu syubhatu kitab, yang memiliki kemiripan dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau di zaman Nabi itu orang-orang Majusi, sebagaimana akan kita bahas. Nah, sebagai bukti bahwa mereka taat, tunduk, mengikuti aturan yang berlaku di negeri kita, negeri Islam, ya, maka mereka harus membayar upeti. Wah, Islam tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena kalau kita mau ambil dari mereka zakat, nggak bisa mereka kita ambil zakatnya. Umat Islam diambil zakat. Apakah lebih besar yang diambil dari orang-orang zimmi atau dari orang Islam? Kadang lebih besar dari orang Islam. Zakat, ya. Zakat. Misalnya ada orang punya uang 1 miliar, orang Islam. Maka 2,5%. 2,5%. Atau dia punya uang lebih 2 miliar, 100 miliar. 2,5%. Artinya bisa saja orang Islam lebih besar. Dan zakatnya orang Islam banyak. Kalau orang-orang zimmi cuman jizyah. Tapi kalau orang Islam, ada zakat mal. Ada zakat fitrah. Apalagi? Ada zakat pertanian. Ada zakat perdagangan. Dan banyak macamnya. Peternakan. Tapi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di negeri Islam, mereka mendapatkan jaminan himayah, perlindungan. Darah mereka terjaga dengan sempurna.

76. Kita akan mulai pertemuan kita ini dengan membacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita percaya dengan kedutan? Contoh, jika kelopak mata kita berkedut, berarti kita akan menangis. Ya, kalau itu memang kebiasaan yang berulang-ulang, ya kita apa namanya berkedut-kedut artinya terharu, ya enggak ada masalah. Bapak mendengar satu kisah lalu mata bapak berkedut-kedut, lalu menangis. Ya, itu enggak ada masalah. Tapi yang masalah adalah ketika mata kita berkedut, kita menyangka bahwa kita akan mendapatkan rezeki misalnya. Lalu tangan kita gatal, akan dapat uang. Masuk kupu-kupu ke rumah, akan ada tamu. Lalu tidak sengaja melindas kucing, kita lagi naik motor menabrak kucing, akan ada musibah. Itu semua dalam ajaran Islam disebut dengan tatayur. Dan tatayur ini bagian dari syirik, ya syirik asgor. Rasulullah berkata, "Laisa minna man tatayyara au tutayyira lah." Bukan bagian dari kami orang-orang yang melakukan tatayur atau minta tatayur. Ya. Tatayur ini perkara yang dilarang dalam Islam. Dan di antara kebiasaan orang-orang musyrikun mereka tatayur. Sebagaimana Fir'aun menganggap Musa alaihi salam sebagai pembawa sial, tatayur. Begitupun dalam surat Yasin, ketika Allah mengutus 3 orang nabi kepada satu negeri, mereka berkata, "Inna tatayyarna bikum." Kami sial gara-gara kalian. Nah, itu dalam agama kita tidak boleh. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Begitu doanya. Ya Allah, tidak ada keburukan kecuali yang kau takdirkan, tidak ada kebaikan kecuali yang kau berikan, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Dan ada doa-doa yang lain yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hamba Allah di Jawa Tengah, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini pertanyaannya, Ustaz. Saya kan lagi mengikuti seorang guru ngaji ya, Ustaz. Nah, ketika menyampaikan seperti itu, ada jemaah yang menanyakan ini, Ustaz. Kan setiap ada, kan di daerah saya setiap ada hamil itu ya, 4 bulan, ketika umur 4 bulan itu mengatakan 4 bulanan itu ya, Ustaz. Iya. Nah, 4-7 bulan juga mengatakannya juga. Nah, itu ada juga mengundang orang untuk tahlilan, Ustaz. Nah, itu kebiasaan seperti itu. Nah, juga ada acara-acara keselamatan gitu ya, Ustaz. Misalnya habis membeli motor itu kan keselamatan. Terus juga, itu berarti biar selamat gitu, Ustaz. Terus mengundang orang tahlilan juga. Nah, baik, pertanyaannya, Ibu. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz. Guru ngajinya itu menjawab itu boleh-boleh saja gitu. Tapi tanpa menyampaikan dalil-dalilnya itu, Ustaz. Ya, guru ngajinya berkata apa, Ibu? Tanpa menyampaikan dalilnya itu. Jadi, Ustaz itu memperbolehkan gitu ya, Ustaz. Artinya guru ngajinya berkata itu sunnah Nabi. Boleh gitu, beda mengatakan sunnah tapi boleh. Boleh. Tidak menyampaikan dasar-dasarnya, Ustaz. Nah, jadi saya melihatnya itu jadi berhati-hati gitu dengan ucapan-ucapan Ustaz itu, Ustaz. Baik. Nah, bagaimana waktu itu, Ustaz, ya? Baik, Ibu, itu saja. Boleh kan sesuatu tanpa ada dasarnya itu, Ustaz, ya? Baik. Jadi saya jadi berhati-hati dengan Ustaz itu bagaimana ya, Ustaz, sikap saya yang seperti itu, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau hamba Allah di Jawa Tengah berguru kepada seorang guru ngaji yang mengajarkan bahwa ketika seorang hamil di usia kandungan 4 bulan maka diadakan acara, 7 bulan diadakan acara, lalu diadakan acara selamatan, tahlilan, dan lain sebagainya. Lalu beliau bertanya, apa dalil-dalilnya kok kita melakukan hal-hal seperti itu? Apakah Nabi memerintahkannya, Allah menyuruhnya, apakah dahulu para sahabat melakukannya? Guru itu dengan singkat berkata, boleh. Ya, tapi tidak membawakan dalil. Allah alam bisawab ya, harus ibu ketahui bahwa apa-apa yang dilakukan tadi adalah perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan dalam agama. Perkara yang dibuat-buat dalam agama. Tidak ada dalam agama kita ritual 4 bulan atau ritual 7 bulan. Secara khusus tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil dalam arti tidak ada ritual khusus yang diajarkan oleh syariat. Dan seandainya ada, tentunya Nabi sudah menyampaikan kepada umatnya dan para sahabat sudah mengamalkan, dan tidak mungkin para sahabat menyembunyikan. Pasti akan sampai ke kita riwayatnya kalau memang ada ritual atau kegiatan atau bacaan khusus ketika bayi 4 bulan atau 7 bulan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada apa namanya ibadah-ibadah seperti itu. Begitupun tadi apa namanya ada acara-acara yang sifatnya tahlilan dalam istilah masyarakat ya, yang ditentukan harinya 40 atau 100 atau 1000 atau 1 tahun dan lain sebagainya. Tentunya ini kalau kita baca di dalam kitab-kitab Syafi'iyah bahkan itu kebanyakan mereka memakruhkan ya, membenci berkumpul lebih dari 3 hari. Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah membenci berkumpul lebih dari 3 hari. Ya, karena itu bisa memberatkan keluarga sahibul musibah. Lalu itu pun bisa membangkitkan kesedihan yang sudah berlalu. Dan yang lebih fatal bahwa itu tidak ada dasarnya dari Quran, hadis, ya, dan juga perbuatan para sahabat. Dan seandainya itu hal yang baik, yang masyru', yang disyariatkan, la sabakuna ilaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dahulu para sahabat Nabi sudah mendahului kita melakukan hal-hal tersebut. Lalu beliau berusaha bertanya, dalilnya ada tidak? Jawabannya gampang, boleh. Ya, tentunya yang namanya dalil bukan ucapan boleh atau tidak boleh ya. Tetapi dasar dari Al-Qur'an, hadis atau ijma' atau yang lainnya. Ya. Wala taqulu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita kana ulaika anhu mas'ula. Akan diminta pertanggungjawaban. Ya, akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan. Lalu beliau, hamba Allah ini berusaha menjaga jarak dengan ustadz tersebut di sana. Ya, cari guru yang layak. Cari guru yang memang memiliki ilmu, yang memiliki apa namanya karir pendidikan yang jelas, ya, memiliki bisa dipertanggungjawabkan perkataannya, dipertanggungjawabkan dalam arti sesuai dengan syariat, sesuai dengan Quran, hadis, sesuai dengan ijma', sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, ya, kemudian dilanjutkan oleh para ulama setelahnya dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Misalnya ada dalilnya Imam Syafi'i mengatakan hadis begini, begini, begini, atau Imam Fulan meriwayatkan begini, ya, itu silakan. Tapi kalau tidak ada, hanya mengatakan boleh, tentunya ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Ya, maka berhati-hati dalam mencari guru. Ya, pastikan orang yang kita ambil ilmunya adalah memang orang yang pas ya, tidak asal. Apalagi ini perkara agama. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada contohnya dari Rasulullah bila khatam Al-Qur'an syukuran memberi makanan kepada karib kerabat? Ada ayat yang umum di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal itu. Ayatnya umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah atas karunia besar yang Allah turunkan kepada kalian yaitu Al-Qur'an. dan atas rahmat yang Allah berikan kepada kalian, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan kenikmatan itu hendaknya kalian berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Dan turunnya Al-Qur'an, diutusnya Nabi Muhammad itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan berupa harta benda dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Allah alam bisawab, tidak masalah. Misalnya saya punya anak, lalu anak saya hafiz Quran 30 juz. Sebagai tanda rasa syukur, saya potong satu ekor kambing misalnya. Saya undang teman-teman tetangga makan di rumah. Kenapa ini Pak? Kok Anda bikin kambing? Iya, anak saya alhamdulillah sudah hafal Quran. Saya bersyukur kepada Allah, saya potong kambing ini. Saya bagikan dagingnya, kita makan sama-sama sebagai rasa syukur. Allah alam bisawab, tidak masalah. Ya, berdasarkan tadi keumuman ayat ini, fabidzalika falyafrahu, atas hal itu hendaknya kalian berbahagia. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah dari Bekasi, mohon izin bertanya. Sepengetahuan saya, ketika sedang safar pada hari Jumat, sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Namun bagaimana jika ikut sholat berjamaah Jumat tapi dengan niat sholat zuhur, berbeda niat makmum dengan imam, sehingga bisa dijamak dengan sholat? Allah alam bisawab ya. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang safar tidak wajib Jumatan. Orang yang safar tidak wajib Jumatan. Ya, al-jumu'atu haqqun, kata Nabi. Jumat itu wajib atas setiap muslim, kecuali wanita, anak-anak, musafir, wanita, anak-anak, dan musafir. Ya. Maka musafir tidak wajib. Yang wajib salat Jumat adalah mukim, ya, mukimin, orang-orang yang mukim. Adapun para musafir, mereka tidak wajib salat Jumat. Yang wajib bagi mereka adalah salat zuhur. Dan zuhur pun yang utama bagi mereka adalah di qasar. Zuhur yang utama bagi orang-orang yang safar adalah di qasar. Dan kalaupun mereka ingin sholat Jumat, ya silahkan mereka sholat Jumat. Sah. Artinya tidak wajib mereka sholat Jumat, tapi kalau pengen sholat Jumat, silahkan sah. Apakah boleh setelah Jumatan itu mereka langsung sholat asar dua rakaat? Allah alam bisawab, tidak ada dalil yang melarang hal itu. Dan hukum asalnya dalam safar boleh dijamak. Walaupun kata para ulama, seandainya seorang yang safar melakukannya tepat pada waktunya, itu lebih bagus. Tapi kalau masalah bilangan, qasar lebih bagus. Tapi kalau masalah waktu, mengerjakannya di waktu itu lebih bagus, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita ingin berdoa dalam sujud, apakah setelah membaca bacaan inti sujud langsung membaca doa yang diinginkan, atau terlebih dahulu membaca salawat? Dan apakah salawatnya salawat Ibrahimiyah atau cukup Allahumma salli ala Muhammad? Allah alam bisawab. Kalau sujud ya langsung saja berdoa. Setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la, ya, itu langsung saja, tidak perlu kita harus bersalawat lagi. Kecuali kalau doanya doa di luar salat. Misalnya kita mau antara azan dan iqamah, kita mulai dengan memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, lalu meminta. Tapi kalau dalam sujud tidak perlu lagi bersolawat. Karena ketika kita bersujud, itu kita sudah berada dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah. Berdasarkan hadis, أَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ فَأَكْثِرُ فِيهِ مِنَ الدُّعَى وَقَمِنُنْ أَيُسْتَجَابُلَهُ. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Ya, fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa. Dan sholat itu rangkaian yang di dalamnya pasti ada sholawat. Pasti ada puji-pujian. Oleh karenanya ketika sujud ya langsung saja Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, langsung kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika salah seorang istri Nabi, ya, Ummu Salamah, kalau saya tidak salah, ditanya, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ketika sujud? Jawabannya singkat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, saat kita pergi ke panti asuhan, bolehkah kita minta didoakan sama anak-anak yatim tersebut? Barakallahu fik. Ya boleh, tidak masalah. Silahkan kita datang ke anak yatim, kita bawa makanan, minuman, bahagiakan hati mereka. Lalu kita katakan, anak-anak tolong doakan ibu ya, biar cepat sehat. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, apalagi mereka adalah para penghafal Quran, orang-orang yang mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang keenam. Bolehkah membaca doa dalam Al-Qur'an ketika sujud? Membaca doa yang ada di Al-Qur'an ketika sujud, begitu maksudnya ya. Jadi ada seseorang lagi salat, ada hadis yang mengatakan jangan kalian membaca Quran ketika sujud. Boleh tidak kita sujud tapi membaca doa yang berasal dari Quran? Kata para ulama tidak masalah. Dan innamal a'malu binniat, amal itu tergantung kepada niat. Kalau kita niatnya baca Quran itu dilarang. Tapi kalau kita niatnya berdoa dengan bacaan-bacaan yang ada di Al-Qur'an, misalnya Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, dan doa-doa yang lain, Allah alam bisa, tidak masalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Pertanyaan yang ketujuh. Baik. Apakah berdosa seorang istri tidak bisa menunggui suaminya untuk makan malam tapi sudah dihidangkan karena kebiasaan istri tidur setelah isya, sedangkan suami makannya setelah isya tapi suami ridho? Tidak masalah ya, tidak masalah. Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan dan istri misalnya memiliki kebiasaan ya, dan mereka sudah saling memaklumi, suami pun mungkin tidurnya agak malam karena ada tugas dan lain sebagainya, tidak masalah. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-8, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Maluku. Keutamaan membaca 100 ayat kalau habis tahajud, syukron. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu ada hadis secara khusus yang menjelaskan keutamaan membaca 100 ayat. Saya belum pernah membaca hadisnya. Kalau ada, bisa nanti dilihat riwayat siapa, ya lalu komentar para ulama tentang hadis itu. Tapi saya belum pernah mendengar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong dibacakan lagi syarat-syarat orang yang bisa diambil jizyah darinya, dari Fadil di Pandan, Sumatera Utara. Tadi yang pertama adalah dia balig, ya. Dia adalah balig. Yang kedua dia adalah berakal, satu balig, dua berakal, tiga hurriyah. Hurriyah dia orang yang merdeka. Yang keempat adzukuriyah, hanya diambil dari laki-laki. Empat ya. Yang kelima min ahlil kitab, yang diambil itu adalah hanya dari kelompok ahli kitab. Kata para ulama ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, au mimman lahu syubhatu kitab, atau yang memiliki kemiripan dengan ahli kitab. Itu akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Di sini dikatakan kal majus, seperti orang-orang majusi. Itu syaratnya. Balig, berakal, hurriyah, zukuriyah, ayyakuna min ahlil kitab. Itu hukum asalnya. Balig, dewasa, berakal, tidak gila, hurriyah, dia merdeka, bukan budak, zukuriyah, laki-laki bukan perempuan, ayyakuna min ahlil kitab, harus dari ahli kitab. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Umi dari Padang. Selain puasa Senin Kamis, apa saja ibadah yang baik dikerjakan di bulan Rajab? Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, puasa ya paling bagus puasa. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, bersedekah, silaturahmi dan lain sebagainya. Ya, dan bulan Rajab ini termasuk satu dari bulan haram ya. Satu dari bulan haram. Dan di bulan ini Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian membuat kezaliman-kezaliman. Kezaliman haram, kapanpun itu haram. Tetapi secara khusus Allah melarangnya di bulan apa namanya? Di bulan haram, menunjukkan dosa yang dilipat gandakan kalau kita melakukan kezaliman di bulan-bulan yang haram. Jadi ibadah secara umum itu sangat dianjurkan di bulan-bulan yang suci, ya, di bulan-bulan yang haram. Dan sebentar lagi ya kita memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan insyaAllah. Pertanyaan yang ke-11, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering sekali dibuli secara lisan dan fisik karena kekurangan yang ada pada diri saya. Saya lalu berkata kayak begini, aku tak meminta kau ciptakan ya Allah, tapi kenapa kau ciptakan aku ke dunia ini? Dan pertanyaannya adalah, apakah saya sudah berdosa jika saya mengatakan kayak begitu? Tidak bisa, kita mengatakan yang begitu. Kita katakan, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada qada dan qadarmu, ya. Aku memohon pertolongan darimu, mudahkan aku dalam beribadah kepadamu. Kalau engkau berikan aku umur, berikan aku umur dalam ketakwaan, berikan aku umur dalam kebaikan, ya. Minta doa-doa yang baik. Ya, minta doa-doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim selalu berusaha husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa melihat kepada orang lain, ya, orang yang lebih sulit dari kita. Artinya sebesar apapun ujian yang kita dapatkan, saya yakin tidak lebih besar daripada ujian yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya, ujian kita belum ada apa-apanya. Ada 16 orang di satu pesawat jatuh, satu keluarga. 16 orang di satu pesawat jatuh. Tiga generasi, kakek, anak, cucu. Belum ada apa-apanya musibah kita. Banyaklah kalau kita ceritakan. Ada seorang ayah, ya, bekerja di Kalimantan Barat, Pontianak, sudah 1 tahun bekerja. Istri dan 2 orang anaknya tinggal di Jakarta ini, di Bekasi. Lalu di masa liburan, ayahnya membelikan tiket agar mereka berkunjung. Maka sang ayah menantikan di bandara kedatangan istri dan 2 orang anaknya. 1 jam 30 menit harusnya sudah sampai, tapi tidak sampai. Dilihat berita, pesawatnya tidak terlacak. Luar biasa. Sebesar apapun musibah kita, tidak lebih besar mungkin dengan musibah orang lain. Ada saya lihat berita di medsos. Ada kendaraan sedan. Di dalam sedan itu ada 5 orang. 2 di depan, 3 di belakang. Di tol Sumatera, lintas Sumatera, tol yang baru itu. Beberapa, 1 tahun atau beberapa bulan yang lalu. Terjadi kecelakaan. Apa yang terjadi? Mobil itu menabrak bagian belakang dari bis. Sampai terbakar, lalu meledak. Meledak, dan Allah takdirkan anak kecil yang di belakang 2 orang masih selamat. Luka di bagian kepala. Sedangkan 3 orang, 1 di belakang dan 2 di depan terbakar di dalam. Satu keluarga. Artinya kita berusaha melihat bahwa selalu ada yang lebih sulit dari kita. Rasulullah berpesan, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru. Ya. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian, yang lebih sulit dari kalian, lebih besar musibahnya dibanding kalian, dan jangan melihat ke atas terus. Ya, wa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Dengannya kalian tidak akan menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun peringatan kepada orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan kesempurnaan fisik. Jangan kalian gunakan kesempurnaan fisik, kesehatan untuk merendahkan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kalian berbuat, begitu kalian akan dibalas pada waktunya nanti. Hati-hati. Ya. Kita ingin dimuliakan oleh manusia, muliakan manusia. Kita ingin dihargai oleh manusia, hargai manusia. Kama tadinu tudanu. Karena bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan dibalas. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Karena balasan itu selalu sesuai dengan perbuatan. Maka hati-hati dengan kezaliman. Ketika kita menghina orang lain, menghina kekurangan fisik, yang kita hina bukan orang itu, tapi Allah yang telah menciptakannya. Dan begitulah manusia. Ya Allah ciptakan dengan beragam kondisi, ya agar kita saling menasehati, saling menghargai, saling membantu, saling menghormati, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, kekuatan, dan kita yang diberikan kesehatan, mudah-mudahan bisa menggunakan kesehatan ini untuk selalu beribadah, ya, melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.